caranya. Aku tak punya nomormu. Saat itu aku dan kamu berbagi radu-radu-radu-radu. Tapi rasanya lagu ini cukup enak untuk dinikmati ya. Dengarkan alunan gitarnya. Dengarkan suara saya berbicara karena liriknya lupa, belum dibikin. Tapi enggak apa-apa deh. Kita lanjutin aja ya. Kita nyanyi bersama di sini. Bagian ini namanya bridge, atau ada yang bilang interlude ya. Jadi lagu itu biasanya ada verse, ada ref, ada bridge, ada intro, ada outro. Tapi ini liriknya belum jadi ya, nikmati saja. Saya akan mencoba buat lirik. Seandainya aku bisa menjadi kamu. Kok ya Rano Kumbolo ya lagunya. Oke, ganti. Saya coba lagi buat lirik. Terima kasih ya sudah mendengarkan sampai sini. Semoga terus berbahagia. Lagu ini memang tidak sempurna seperti kehidupan kita, tapi tetaplah berbahagia dan terus. Kalau sebut terus sama tukang parkirnya, terus yang berhenti. Oke, terus. Pol kiri. Terima kasih.